Allahumma janibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar. Jauhkanlah aku dari amalan-amalan yang mungkar. Jauhkan pula dari hawa nafsu yang mungkar dan penyakit-penyakit yang mungkar. Akhrajahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa shahahahu Al-Hakim wa lafdhu lahu, disahihkan oleh Al-Imam Hakim dan lafadznya, lafadz yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim. Di dalam hadis yang kita bacakan ini ada beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam basharun muftaqirun ila rabbih azza wajal. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang butuh kepada Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pelindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari akhlak-akhlak yang mungkar. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa butuhnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya dengan kita senantiasa meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu fuqara'u ilallah. Kita semua adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau telah mendapatkan jaminan masuk surga, tetap beliau merasakan sebagai seorang hamba Allah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau senantiasa meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memohon pelindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan beliau merasakan sebagai makhluk, sebagai manusia yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, butuhnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah kita tampakkan dengan kita senantiasa meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis disebutkan, man lam yas'alillah yaghdhab 'alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah murka kepadanya. Kenapa? Dikarenakan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak mau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas Allah subhanahu wa ta'ala marah kepada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berkata Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian, Sehingga seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah melaksanakan ibadah. Dikarenakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian juga dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengabulkan apa yang diinginkannya. Dan Allah menegaskan, innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan orang yang sombong dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan orang yang sombong. Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Sekali lagi, nahnu fuqara'u ilallah. Kita semua hamba-hamba yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tampakkan rasa butuh kita kepada Allah. Dengan kita merengek, menangis, meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tampakkan rasa butuh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan senantiasa meminta, memohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang hari, di sore hari, di malam hari, apalagi pada waktu-waktu mustajab doa-doa. Nah, faedah yang lainnya dari hadis yang kita bacakan tadi, anal akhlaq tanqasimu ila munkar wa ma'ruf. Sesungguhnya akhlak-akhlak itu terbagi menjadi akhlak yang munkar dan akhlak yang ma'ruf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala min munkaratil akhlak, dari akhlak-akhlak yang munkar. Nah, akhlak yang terpuji yaitu akhlak-akhlak yang terpuji, yang mahmud di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menurut hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah akhlak yang ma'ruf. Begitu juga akhlak yang madmum, yang tercela, yaitu akhlak yang tercela di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tercela di tengah-tengah manusia. Sehingga salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ma addahu al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, maka itu baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma adduhu qabihan fahuwa indallahi qabih. Dan perkara yang dianggap jelek oleh kaum muslimin, maka itu pun jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada istilah dalam kaidah fiqhiyah, al-urf muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dijadikan suatu hukum. Ketika masyarakat menganggap itu adalah akhlak yang jelek dan tidak menyelisihi Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka itu adalah akhlak yang jelek. Ketika manusia, masyarakat menganggap itu adalah akhlak yang jelek. Dan anggapan manusia itu tidak menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Maka akhlak yang dianggap jelek oleh masyarakat kaum muslimin, itu pun jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun akhlak yang masyarakat kaum muslimin menilainya itu adalah suatu kebaikan. Maka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pun itu adalah baik. Nah, sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan kalimat tadi. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, maka itu baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai suatu kejelekan, maka itu jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau bertentangan, masyarakat menilai itu suatu kebaikan, tapi ternyata penilaian mereka menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang dijadikan sebagai suatu patokan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Atau masyarakat menilai itu adalah suatu kejelekan, padahal dalam Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan itu suatu kebaikan, maka yang menjadi patokan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika masyarakat menilai itu adalah suatu akhlak yang jelek, dan tidak menyelisihi apa yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka perbuatan itu adalah suatu kejelekan. Atau masyarakat menganggap itu adalah suatu kebaikan, dan penilaiannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka penilaiannya itu adalah suatu kebaikan. Nah, faedah yang lainnya, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal bu'di an munkaratil akhlaq. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi akhlak-akhlak yang munkar. Sehingga Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang munkar. Ini menunjukkan bahwasanya semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjauhi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Sebagaimana beliau semangat di dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan, amalan-amalan soleh, beliau pun Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat di dalam menjauhi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Nah, sehingga hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberikan pertolongan dalam melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah, dan kita meminta pelindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang jelek. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis, banyak doa-doa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pelindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang jelek. Di antara yang Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal 'izzi wal kasali minal jubni wal bakhili wal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah. Aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, sifat bakhil, dan juga masa tua yang jelek. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang jelek. Dan juga Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yahsha', min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajaba laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak kenyang-kenyang terhadap dunia. Dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari perkara-perkara yang jelek. Maka hendaknya kita pun terus dan terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang jelek. Nah, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan dan amalan-amalan soleh. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal, yang merupakan bimbingan secara umum kepada umatnya, Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni law hibbuk la tada'anna an takula dubura kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Wahai Mu'ad, sungguh aku sangat mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan memberikan wasiat kepadamu. Janganlah engkau tinggalkan untuk senantiasa mengucapkan di penghujung akhir salatmu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk baik di dalam beribadah kepadamu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan pertolongan, bantuan di dalam melaksanakan berbagai macam amalan-amalan soleh. Dikarenakan kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah di dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah tolong kepada Allah. Diingatkan supaya kita jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Janganlah engkau lemah. Janganlah engkau malas. Nah, sehingga dari hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Sehingga Rasulullah berlindung kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari akhlak-akhlak yang mungkar. Dan juga mengandung makna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat di dalam melazimi akhlak-akhlak yang baik. Rasulullah berlindung kepada Allah dari akhlak yang mungkar. Ini mengandung makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang semangat dalam melazimi akhlak-akhlak yang baik. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sempurnanya seorang mukmin, akmal mukminina imanan ahsanuhum khuluqan. Ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Nah, baik akhlak yang berkaitan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala atau akhlak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah selayaknya bagi setiap muslim untuk memiliki akhlak yang baik. Begitu juga tatkala bermuamalah, berinteraksi dengan manusia yang lainnya, hendaklah dengan akhlak yang baik. Nah, faedah yang lainnya. Su'alullah ayyuznibal abd munkaratil a'mal. Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya seorang hamba dijauhkan dari amalan-amalan yang mungkar. Baik amalan-amalan yang sifatnya ta'budiyah, ibadah, seperti kesyirikan misalkan. Nah, ini merupakan amalan-amalan yang mungkar. Bahkan kemungkaran yang paling besar, yaitu kesyirikan. Atau kemungkaran-kemungkaran yang berkaitan dengan amalan-amalan bermasyarakat. Nah, jauhi amalan-amalan yang mungkar. Zina, amalnya mungkar. Liwat, laki-laki dengan laki-laki lagi, LGBT, dan semisalnya pencurian, perampokan, nah, sihir, minum khamar, dan yang semisalnya. Faedah yang lainnya, annal ahwa naw'an, munkar wa ma'ruf. Hawa nafsu juga ada dua. Ada yang mungkar, ada yang ma'ruf. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari hawa nafsu yang mungkar. Faman kana hawahu taba'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fahawahu ma'a Allah. Barang siapa yang hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hawa nafsunya itu ma'ruf. Wa ma kana mukhalifan lima ja'a bi rasul fa hawahu munkar. Dan barang siapa yang hawa nafsunya menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul, maka hawa nafsunya itu mungkar. Nah, sehingga hendaklah hawa nafsu kita tundukkan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tatkala seorang melampiaskan syahwatnya, kalau syahwatnya kepada perkara yang diharamkan, maka ini mungkar. Tapi kalau syahwatnya diarahkan kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ma'ruf. Syahwatnya diarahkan kepada istrinya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ma'ruf. Nah, faedah yang lainnya, jawazu su'alil mar'i alla yusibahu Allah taala bimaradin munkar. Bolehnya seseorang meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ditimpakan sakit yang mungkar. Boleh kita memohon, meminta kepada Allah supaya tidak terkena suatu penyakit yang mungkar. Nah, wa hadha naw'un min ad-daf. Dan ini bentuk menolak kemudaratan kepada diri kita. Dan ketika sakit itu menimpa diri kita, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan kita, wa hada nau'un min ar-raf'i, maka ini bentuk raf'i, mengangkat, menghilangkan penyakit yang ada pada diri kita. Dan kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal insan ma'murun bidaf'il adha an nafsihi wa raf'ihi an nafsihi. Dan manusia diperintahkan untuk menolak ada penyakit dari dirinya dan menghilangkan, mengangkat penyakit dari dirinya. Sehingga berapa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari suatu penyakit yang mungkar, penyakit yang berbahaya. Nah, ini sebagai bentuk penjagaan. Ya. Kita lihat misalkan seseorang diberikan musibah suatu penyakit. Ya. Penyakit yang berbahaya misalkan. Nah, kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari penyakit tersebut. Maka ini tidak mengapa. Bahkan ini di antara bentuk penjagaan. Ya. Dalam rangka menolak kemudaratan kepada diri kita. Nah. Dan apabila sakit tersebut menimpa diri kita, maka kita memohon kepada Allah supaya Allah menyembuhkannya. Ini bentuk kita berusaha untuk menghilangkan kemudaratan yang ada pada diri kita. Dengan kita memohon kepada Allah supaya disembuhkan dari penyakit tersebut. Ya. Dan ini tidak menyelisihi sunnah Nabi SAW dan juga tidak menyelisihi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan seseorang apabila sakit, dia akan terlewatkan amalan-amalan yang sangat banyak. Amalan-amalan yang bermanfaat akan terlewatkan. Tatkala seorang sakit, tidak mampu berdiri, tidak mampu melaksanakan ibadah ini, tidak mampu melaksanakan ibadah itu, dan lain sebagainya. Yang jelas banyak amalan-amalan yang bermanfaat terlewatkan tatkala kita sedang sakit. Bahkan bisa menyebabkan sempit diri kita. Ya. Sedih, gundah gulana, murung tatkala sakit. Tidak lapang dadanya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan, jiwanya kembali semangat. Nah, tenang hatinya. Yang jelas, di sini menunjukkan bahwasanya hendaklah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disebutkan tadi. Dalam rangka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Allahumma janibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa." Ya Allah, jauhkanlah dariku akhlak-akhlak yang mungkar, amalan-amalan yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan penyakit-penyakit yang mungkar. Nah, hendaklah kita membacakan doa ini sebagai bentuk ta'asyan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya berkaitan dengan al-mizah bainal muslimin wa dawabituhu, bercanda di tengah-tengah kaum muslimin dan kaidah-kaidahnya. Qala al-imam al-hafidh ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, وعن ابن عباس رضي الله عنهما dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, beliau merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi pernah mendoakan Abdullah Ibnu Abbas dengan doa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak ini, Abdullah bin Abbas, pahamkanlah terhadap agama dan ajarkanlah tafsir. Dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas salah seorang sahabat yang terkenal dengan mufassirul Quran, pentafsir Al-Quran. Dan juga beliau dikenal dengan Habrul Ummah, ulamanya umat ini, menjadi rujukan bagi sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, apalagi para tabi'in. Nah, barokahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tumari akhaka. Jangan engkau berdebat, mendebat saudaramu. Berdebat dalam rangka membela diri, menjatuhkan orang lain. Ini di Arab. Bukan debat dalam rangka membela kebenaran. Dikarenakan kalau debat dalam rangka membela kebenaran, maka ini tidak mengapa. Ya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah, ya, dengan ilmu. Dan nasihat yang baik diberikan targhib wa tarhib. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Dan jidallah mereka, diskusilah, debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ya. Sehingga debat, ada yang mahmud, terpuji, ada yang madmum, tercela. Kalau debatnya dalam rangka membela kebenaran, menjelaskan al-haq kepada yang lain, ya, maka yang terpuji. Bukan untuk membela diri, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Ya. Dan kalau debatnya didasari dengan ilmu Al-Kitab dan juga sunnah Nabi SAW, maka yang terpuji. Ya. Bukan debat kusir. Ya. Apalagi debat sampai berantem. Ya. Dari Lut. Oh, dari Lut. Oh, dari ngajak Lut. Ini salah yang demikian itu. Nah, barakallahu fikum. Yang dilarang yaitu debat dalam rangka membela diri untuk menjatuhkan orang lain dan juga debat tanpa dengan ilmu. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da huda alladhi kanu 'alaihi illa utul jadala." Tidaklah suatu kaum tersesat, menyimpang setelah sebelumnya mereka berada di atas petunjuk, melainkan dikarenakan apa? Jidal, berdebat. Dikatakan debat, seorang yang asalnya berada di atas petunjuk bisa menjadi tergelincir, tersesat. Ini debat yang sifatnya tadi. Nah, bukan debat yang terpuji, tapi debat yang tercela. Debat dalam rangka membela diri, menjatuhkan orang lain, dan tanpa didasari dengan ilmu. Nah, wala tumazihu, dan janganlah engkau bercanda dengan saudaramu, maksudnya dengan muslim, saudara di sini. Maknanya, janganlah engkau banyak bercanda dengannya. Atau maknanya, janganlah engkau bercanda dengannya sehingga menyakiti saudaramu dengan candaan tersebut. Dikarenakan bercanda ini bisa tercela dalam dua keadaan. Yang pertama, kalau seandainya banyak bercanda, seorang yang banyak bercanda. Nah, kenapa? Dikarenakan sebagian manusia, setiap dia bicara, pasti yang dia ucapkan itu candaan-candaan. Nah, maka ini suatu kesalahan. Seorang yang banyak bercanda, tiap bicara, bercanda terus. Ya, tertawa, terbahak-bahak terus. Ini kesalahan. Nah, kenapa? Dikarenakan orang yang banyak bercanda akan menghilangkan kewibawaan dirinya. Orang yang tiap hari, tiap bertemu dengan orang lain, tiap bicara, terus bercanda, tertawa, terbahak-bahak. Ini bisa menghilangkan kewibawaan yang ada pada dirinya. Nah, yang kedua, canda yang madmum, yang tercela, yaitu bercanda dan menyakiti yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan ada sebagian manusia yang dia tidak senang dengan canda gurau. Nah, walaupun hanya satu kali. Ya. Bahkan, kadang-kadang tatkala ada orang yang bercanda dengannya, sementara dia ingin serius. Nah, dikarenakan permasalahan yang butuh konsentrasi. Ya. Tiba-tiba orang ini bercanda seperti main-main dalam menghadapi masalah tersebut. Ini bisa menyakiti orang yang diajak bicaranya. Nah, dan juga yang lainnya, candaan yang mengandung unsur kedustaan. Ya, ini pun terlarang. Ya, cerita yang isinya canda gurau, membuat tertawa orang lain, akan tetapi cerita tersebut mengandung kedustaan. Dilarang. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dengan ancaman yang keras, "Wailul lilladzi yuhaddisu bil qaum liyudhik." Celaka bagi suatu kaum, seorang yang dia berbicara kepada yang lainnya dengan pembicaraan yang dusta dengan tujuan untuk ditertawakan manusia. "Wailul lahu summa wailul lah." Celakalah. Celakalah. Jadi ancam dengan kecelakaan orang yang dia bercanda, mengucapkan cerita-cerita supaya orang lain tertawa, ternyata ceritanya itu dusta, bohong, hanya untuk membuat orang lain tertawa. Diancam dengan kebinasaan dan kecelakaan. Nah, sehingga larangan di sini, in shahal hadis tentunya, apabila hadis ini sahih, maka dimungkinkan kepada perkara-perkara tadi. Janganlah engkau bercanda dengan saudaramu muslim. Ya, bisa diartikan maknanya, janganlah engkau banyak bercanda. Nah, kenapa? Dikarenakan disebutkan, ya, idza kana katsiran li anna man kasara mizahuhu qalla qadruhu fi ayunin nas. Dikarenakan orang yang banyak candaannya, sedikit kedudukannya di mata-mata manusia. Ya. Jatuh kewibawaannya. Ya. Orang yang suka bercanda, jatuh kewibawaannya tengah-tengah manusia. Apalagi candaan-candaan yang sifatnya jorok. Ya. Kadang-kadang kita dengar sebagian mubalig, da'i-da'i, nah, bercanda dengan candaan-candaan yang jorok. Ya. Untuk ditertawakan manusia. Nah, atau candaan-candaan yang sifatnya dusta, yeah, yang semacam ini bisa menjatuhkan kewibawaan. Nah, dan yang kedua, dimungkinkan larangan ini, jangan bercanda dengan saudaramu, candaan yang bisa menyakiti saudaranya. Nah, wala ta'idu mau'idan fatukhlifah, dan janganlah engkau membuat suatu janji kepada saudaramu kemudian engkau menyelisihi janji tersebut. Ya. Ini sifatnya umum. Nah, janji apa saja ya, yang kita janjikan kepada saudara kita, maka janganlah kita menyelisihi. Ya. Baik bermudarat ataupun tidak bermudarat, kalau seandainya kita sudah berjanji, maka hendaklah kita memenuhinya. Jangan sampai kita menyelisihinya. Nah, kenapa? Dikarenakan menyelisih janji termasuk di antara sifat orang-orang munafik. Rasulullah mengatakan ayatul munafik salas. Ciri munafik itu ada tiga. Ida haddasa kadzaba, wa ida wa'ada akhlafa, wa ida tumina khana. Ya. Apabila bicara, dia dusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Ya. Dan apabila diberikan amanah, dia khianat. Naam. Ini merupakan ciri orang-orang munafik. Akhrajahu Tirmidzi bisanadin fihi du'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang di dalamnya ada kedhaifan, kelemahan. Nah. Di mana hadis ini ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufradnya. Diraibkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi dan juga Al-Iraqi. Dalam sanadnya ada Lais bin Abi Sulaim. Ya, rawi yang da'if. Nah. Dan pada asalnya sanadu da'ifun wa ma'lumu anna sanana idha kana da'ifan lazima min dalika da'ful matan. Qada Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ya, disebutkan oleh pengarang kitab di sini sanadnya dhaif, dan yang maklum bahwasannya sanad apabila dhaif melazimkan dhaifnya matan isi hadis tersebut. Nah, li'anna al-matana sihatun sihatan wa dha'fan mabniun 'ala sanad. Dikarenakan matan isi hadis sahih dan dhaifnya dibangun di atas sanad. Nah, sehingga kita katakan sanad hadis ini dhaif. Nah, dan dhaifnya sanad melazimkan dhaifnya matan. Ya. Akan tapi perlu kita lihat matan hadis ini kalimat per kalimat. Apakah maknanya sahih ataukah tidak? Ya. Kalimat yang pertama, la tumari akhoka. Janganlah engkau berdebat dalam rangka membela diri, dalam rangka menjatuhkan orang lain kepada saudaramu. Maknanya sahih. Ya. Maknanya sahih. Tidak boleh kita berdebat dalam rangka membela diri dan menjatuhkan orang lain. Ini perkara yang dilarang di dalam agama. Kenapa? Dikarenakan debat yang demikian, debat dalam rangka membela diri menjatuhkan orang lain, ini menjadi sebab permusuhan. Ya. Menjadi sebab kebencian satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga kalimat ini kalimat yang maknanya sahih. Sehingga kita pun ambil, dikarenakan ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang larangan berdebat dengan debat yang seperti itu. Ya, dengan tujuan untuk menjatuhkan orang lain. Nah, kita ambil dikatakan tadi, ya, ada dalil-dalil yang lain. Nah, yang menunjukkan tentang hal ini. Nah, yang kedua, wala tumazihu. Janganlah engkau bercanda dengan saudaramu. Kalimat ini kalau dimutlakkan maka tidak benar. Ya. Kalimat ini kalau dimutlakkan tidak boleh bercanda sama sekali, tidak benar. Kenapa? Dikarenakan Nabi SAW pun pernah bercanda. Ya. Beliau pernah bercanda. Tatkala ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi SAW dan bertanya, apakah nenek-nenek itu masuk surga? Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata ajuz. Nenek-nenek tidak akan masuk surga. Ya. Nabi bercanda dengan nenek ini. Sedih nenek itu. Ya. Sedih. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, bahwasanya penduduk surga itu bagaimana? Mudi-mudi usianya. Ya, muda-mudi. Tidak ada nenek-nenek di surga. Yang di dunianya nenek-nenek kemudian masuk surga, maka ketika di jannah akan menjadi apa? Muda-mudi lagi. Ya. Allah mengatakan, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Ya. Dan kami menciptakan mereka bidadari secara langsung. Faja'alnahunna abkara, dan kami menjadikan mereka perawan-perawan, gadis-gadis. Nenek-nenek yang meninggal dunia ketika di dunia. Kemudian masuk surga, maka di surga nanti akan berubah menjadi gadis-gadis perawan-perawan. Ini candaan Nabi SAW. Ya. Tidak masuk surga itu nenek-nenek. Ya. Nenek sedih. Yang dimaksud oleh Nabi SAW, nenek tersebut apabila masuk surga, maka akan berubah menjadi perawan-perawan dan juga gadis-gadis. Sehingga kalimat yang ada pada hadis tadi, kalau secara mutlak tidak boleh bercanda sama sekali, maka ini tidak benar. Muncul pertanyaan, apakah bercanda ini terpuji secara mutlak ataukah tercela secara mutlak? Ya. Maka dalam hal ini ada rincian. Ya, ada rincian. Yang pertama, kalau candaannya itu sering bercanda dan banyak bercanda, maka ini tercela. Sampai ada sebuah riwayat, ya, bahwasanya banyaknya bercanda itu bisa melemahkan, mengeraskan hati. Banyak tertawa. Ya. Dan candaan biasa, tertawa biasanya dahulu dengan candaan. Banyak tertawa, terbahak-bahak. Ini bisa mengeraskan hati. Begitu juga kalau seandainya bercanda dan candaan yang menyakiti orang lain, maka ini pun tercela. Ya, ini pun tercela. Adapun kalau candaannya kadang-kadang, tidak banyak bercanda, tapi sewaktu-waktu dia bercanda, dan juga tidak menyakiti yang lainnya, maka ini tidak mengapa. Ya. Dan mereka menghilangkan rasa takut yang ada pada manusia. Ya. Kita kalau serius terus kan, orang takut pada kita. Kamu bicara sama si Fulan, kenapa serius terus bawaannya? Ya. Tapi tak kala kita ada bercanda, ini membuat hilang rasa takut dari orang yang kita ajak bicara. Dan juga memasukkan rasa senang. Ya. Tatkala kadang-kadang kita bercanda dengan teman kita, membuat senang teman kita. Candaan-candaan yang ringan. Bukan tadi sering bercanda, tiap ketemu bercanda lagi. Sampai ada istilah, wah ini mah mukanya muka pikasirion. Tiap bertemu, pinginnya tawa dan tawa. Barakallahu fikum. Kalau kadang-kadang, maka itu tidak mengapa. Dan juga jangan sampai menyakiti orang lain. Di antara fungsinya tadi dengan kita bercanda ini supaya rasa takut atau rasa segan yang berlebihan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita hilang. Sehingga kita bisa ngobrol dengan enak, bicara dengan leluasa, Nah, dan menumbuhkan kecintaan dan kesenangan satu dengan yang lainnya. Nah, sampai ada istilah al-mizahu fil kalam kal milhi fit ta'am in khala ta'am anil milhi fahuwa fasid. Bercanda di dalam berbicara keadaannya seperti garam di dalam makanan. Apabila makanan tidak ada garamnya, maka hambar rasanya. Rusak, tidak berasa. Wa in kasura fihi al-milh fasad. Dan apabila makanan tersebut banyak garamnya, bagaimana rasanya? Keasinan. Tidak enak juga rasanya. Sehingga sesuai dengan porsinya. Nah, sesuai dengan porsinya. Sampai diumpamakan candaan dalam berbicara itu keadaannya seperti garam dalam makanan. Nah, kalau tidak ada garam, hambar. Tidak enak. Nah, kalau kebanyakan garamnya, rasanya pun keasinan, tidak enak. Sehingga sesuai dengan porsinya. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Jangan juga kebanyakan bercanda. Secukupnya saja. Adapun kalimat yang ketiga, wala tu'idhu maw'idan fatukhlifuh. Janganlah engkau membuat janji kepada saudaramu kemudian engkau menyisihinya. Nah, kalimat ini kalimat yang sahih. Ya. Dikarenakan Nabi SAW pernah menyebutkan tentang ciri-ciri orang munafik, idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji maka dia mengingkarinya. Nah, sehingga kalau kita mendapati ada hadis, yang dhaif, maka kita sampaikan hadis ini sanadnya dhaif. Nah, bagaimana dengan maknanya? Maka kalau maknanya perlu kita lihat kalimat per kalimat, apakah sahih ataukah tidak sahih. Kalau seandainya ada dalil-dalil yang mendukung, maka kita katakan maknanya sahih. Maknanya sahih. Nah, dikarenakan ada dalil-dalil yang lain. Akan tetapi, tidak boleh kita menyandarkan hadis yang dhaif ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sanadnya dhaif? Sanad yang dhaif, yang lemah, tidak boleh kita menyandarkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khilaf di antara para ulama, bolehkah kita beramal dengan hadis yang dhaif? Sebagian mengatakan tidak boleh secara mutlak. Sebagian mengatakan boleh. Sebagian merinci. Nah, kalau dalam masalah akidah, tidak boleh. Tapi kalau dalam masalah terghib, wa tarhib, hasungan, dan juga peringatan, hasungan untuk melaksanakan ibadah dan peringatan dari akhlak-akhlak yang jelek, maka ini tidak mengapa. Tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini, beramal dengan hadis yang dhaif tidak boleh secara mutlak. Baik dalam targhib wa tarhib atau fadhail amal, tidak juga diperbolehkan menggunakan hadis-hadis yang dhaif, dikarenakan hadis yang dhaif tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemah kedudukannya. Nah, sementara hadis ada yang makbul, ada yang mardud, diterima. Yang sahih dan yang hasan terima. Ada yang mardud yang ditolak. Hadis yang dhaif diantaranya, hadis yang maudhu, ini hadis-hadis yang ditolak, dia terima. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. wa ila huna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.